tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Hoi. Menata kembali berkarya. Aku asli anak jalanan. Aku lahir besar di terminal. Janganlah kau sebut diriku apa? Preman, preman. Aku asli anak udangan. Aku lahir besar di kampungan. Janganlah diriku kau sebut rewo, rewo. Kerjaku ini bukanlah orang berpengangguran. Kerjaku ini menghibur anda di tempat hajatan dan bernyanyi cari sawean. Rewo, rewo, rewo, rewo, rewo. Bukan preman, bukan seniman kampungan. Rewo, rewo, rewo, rewo, rewo. Bukan preman, malah teringat menghibur.